bahwa al-ilmu min ajallin ni'am. Ilmu itu termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling utama. Sebagaimana Allah sebutkan, Allah firmankan di dalam surah An-Nisa ayat 113. Wa 'allamat, apa-apa yang kamu tidak tahu. Dan karunia Allah kepada kamu itu sangat banyak, sangat agung. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim, perkataan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, menunjukkan bahwa nikmat ilmu merupakan min ajallin ni'am, termasuk nikmat yang paling utama, nikmat yang paling mulia. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Maka kita syukuri kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Bahkan di dalam keterangan lain disebutkan bahwa hidayatul ilmi min a'zamil hidayah, bahwa hidayah ilmu termasuk sebesar-besar hidayah. Kita menunjuki orang yang tadinya orang itu tidak paham tentang Islam, kita ajarkan mereka tentang Islam. Yang tidak tahu tentang tauhid, kita ajarkan tentang tauhid. Yang tidak tahu tentang sholat, kita ajarkan tentang sholat. Kita mendapatkan keutamaan yang besar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Engkau menunjuki seseorang itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menunjuki seseorang dengan perantaran engkau, maka itu lebih baik daripada onta-onta yang merah. Arti ilmu ini lebih utama daripada harta. Ilmu ini lebih utama daripada harta. Kalau antum diberikan ilmu dengan diberikan harta, lebih utama daripada ilmu. Orang diberikan harta umpamanya 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah dalam beberapa hari, beberapa pekan atau mungkin 1 bulan habis. Tapi kalau ilmu manfaatnya pertama untuk dia bermanfaat. Dia bisa amalkan dan mendapatkan ganjaran sampai dia meninggal dunia. Bukan hanya hari itu, tapi terus selama dia amalkan dia mendapatkan ganjaran. Kalau diajarkan lagi kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anaknya, mendapatkan manfaat. Terus sampai dia meninggal dunia. Jadi keutamaan ilmu itu terus. Sedangkan keutamaan harta hanya sebentar. Ketika orang diberikan harta, habis dalam jangka 1 pekan, 2 pekan atau 1 bulan. Tapi ilmu terus manfaatnya. Makanya keutamaan ilmu lebih daripada harta. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan keutamaan ilmu dengan harta itu lebih dari 30. 30 keutamaan. Ilmu dengan harta lebih dari 30 keutamaan. Di antaranya dari 30 itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa ilmu warisannya para nabi, sedangkan harta warisannya para raja. Ilmu akan membawa kepada kesempurnaan seseorang, sedangkan harta tidak. Ilmu, semakin banyak ilmu seseorang, dia semakin tawadhu. Sedangkan harta, semakin banyak hartanya dia, dia semakin merajalela, sombong, angkuh. Jadi ilmu mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Bahwa ilmu itu akan mengobati penyakit hati yang ada dalam hatinya, sedangkan harta tidak. Ilmu itu akan menjaga dia, sedangkan harta dia yang jaga. Itu diantara 30 yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nanti bisa dilihat di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama, atau yang ditulis, yang diringkas oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min durari kalamil Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian diantara keutamaan ilmu yang lainnya lagi, bahwa orang yang diberikan ilmu dan paham tentang agama ini termasuk tanda-tanda kebaikan. Orang yang diberikan ilmu dan dia paham tentang agama, maka itu termasuk tanda-tanda kebaikan. Sebab Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan dia pemahaman tentang agama. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan dia faham tentang agama. Maka Allah apabila mengendaki kebaikan kepada seseorang, Allah berikan dia faham tentang Islam ini, berikan faham tentang agama. Maka ini merupakan kenikmatan, nikmat yang paling, nikmat yang agung, yaitu kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memperoleh ilmu yang bermanfaat hanya orang-orang yang beriman. Kalau harta itu bisa dimiliki oleh siapa saja. Harta bisa dimiliki oleh orang kafir, orang muslim, orang fasik, penjahat, dan yang lainnya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Maka ini keutamaan ilmu yang bermanfaat yang harus kita berusaha untuk mencari ilmu ini. Kemudian diantara keutamaan ilmu syar'i, bahwa orang yang berilmu dan dia belajar ilmu syar'i ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah mendoakan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban bi isnadin sahih. Rasulullah bersabda, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya, Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku, dia menjaganya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu ini, dia sampaikan kepada orang yang lebih paham daripadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Nabi menyebutkan di sini 4 tingkatan. Yang pertama, mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, menghafalnya. Yang keempat, menyampaikannya. Dari hadis ini Al-Imam Ibnu al-Mubarak dan Imam Sufyan al-Thawri rahimahumullah, beliau mengambil tentang masalah adab, tentang adab seorang yang menuntut ilmu syar'i, yang tadi dalam mukaddimah saya belum sampaikan. Dari hadis ini dan juga hadis yang lainnya diambil dalil oleh Al-Imam Ibnu al-Mubarak dan Imam Sufyan al-Thawri rahimahumullah tentang adab dalam thalabul ilmi. Itu untuk perhatikan, ada 7 adab dalam menuntut ilmu syar'i, itu ada 7. Itu antum perhatikan. Dan itu harus kita jaga, baik untuk ikhwan dan akhwat. Adab dalam menuntut ilmu syar'i, yang pertama yaitu an-niyah. Niat harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama an-niyah, yaitu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menuntut ilmu syar'i itu harus ikhlas karena Allah. Yang kedua yaitu al-istima', mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Yang kedua, al-istima', mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan. Yang ketiga, al-insat. Al-insat, diam, jangan berbicara. Ketika disampaikan ayat Al-Quran, disampaikan hadis-hadis Nabi, disampaikan ilmu yang bermanfaat, diam, jangan bicara, jangan ngobrol, diam. Ini adab dalam majlis ilmu, adab. Sebab dulu para ulama itu belajar adab lebih dahulu, baru belajar ilmu. Ya ta'allamun al-adab qabla al-ilmi. Dulu para ulama itu belajar adab lebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Dan perhatikan, diam. Ketika disampaikan ilmu syar'i, Al-Quran, As-Sunnah, itu jangan ngobrol, jangan berbicara, baik yang ikhwan maupun akhwat, diam. Yang keempat, yaitu al-fahmu, berusaha untuk memahami apa yang disampaikan. Yang keempat, al-fahmu, berusaha memahami apa yang disampaikan. Yang kelima, al-hifzu, berusaha untuk menghafal. Yang kelima, al-hifzu, berusaha untuk menghafal. Makanya kita berusaha untuk menghafal dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha kita untuk menghafal. Karena dahulu para ulama itu menghafal, dan dalam hadis ini Nabi menyebutkan tentang menghafal. Fawaha wa hafizoha, dia menjaga dan dia menghafalnya. Maka diantara adab dalam menuntut ilmu yaitu menghafal. Yang keenam, yaitu al-amal. Al-amal, jadi ilmu itu untuk diamalkan, yang nanti saya akan jelaskan tentang masalah amal ini. Al-amal. Kemudian yang ketujuh, an-nashru. Yang ketujuh, an-nashru, yaitu ad-da'wah, menyampaikan ilmu ini. Setelah kita memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, kita dakwakan. Didakwakan ilmu ini, disampaikan. Itu tujuh adab yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak dan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah.